Tak, gak usah dilihat. Gak usah dilihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tahirin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Allahumma salli susu lu enak daripada kesi kocang kamu. Mereka wis podo-podo saling suka, saling cinta, akhirnya menikah. Tapi kelemahan keluarga ini satu, senajan atau saling cinta, tapi tidak ada komunikasi di antara keduanya. Maka sering terjadi miskomunikasi. Sing lanang karo PAP, sing wedok karo PAP, tapi ora tau diomongke, akhirnya sering salah paham. Sing lanang iki rabi modale pet ontel. Sing wedok rabi modale namung anteng-anteng loro kiwa. Lah satu ketika nyuwun sewu, sing lanang iki sepeda ontele bane bledos siji. Sing wedok kondur saking pindahan anting-anting yang hilang siji. Akhirnya sing wedok delok sing lanang banding bedok siji mesake, sing lanang delok anting-antinge sing wedok ilang siji mesake. Akhirnya nopo, sing lanang mangkat neng pasar, sing wedok yo mangkat neng pasar dhewe. Sing itu apa yang dilakukan begitu Duki toko besi ya toko besi toko emas angin-anginnya didol damel tumbas apa? Damel tumbas ban siji lah sing lanang moro dan bengkel sepeda didol gitu ku andeng-andeng akhirnya begitu mulai di rumah sing lanang gawa andeng-andeng siji sing wedok gawa ban siji niku ingkang dipun arani miskomunikasi. Pertanyaannya kenapa terjadi? Karena kurang harmonisnya komunikasi dalam rumah tangga walaupun saling cinta. Sing pengen kula aturke napa? Dalam rumah tangga antara suami dan istri mawon sering salah paham, sering miskomunikasi. Napa meneh di dalam bermasyarakat? Apalagi di dalam berjamaah kumpul-kumpul kaya pujadah malam angkat paing mereka pasti sering banyak terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham, ada yang ketersinggungan. Ono ibu-ibu sih barangkali tersinggung mergo cangkeme beta umpamane. Kula sering ibu-ibu kula nyek bukake sanjoke bukake mlethek-mlethek umpamane. Wong yo tak kok ibu. Sanjoke lha kan. Kowe sing babe pengin ngono. Mangi. Bunda bukan pin. Kalau bunda pakai pin juga pantas kan cantik. Ngomong ngomong ayu kudu ngawongi lah orang. Lah, di dalam berjamaah, di dalam bermasyarakat, bergaul kula panjenengan sampai selama setahun, alhamdulillah mujahadah ini sudah tahun ketujuh. Alhamdulillah. Muka-muka mboten namung awake dhewe sing ngrasake mujahadah insyaallah sak anak putu. Amin. Sesuk awake dhewe mati tetap angsal lagi apate kasane mujahadah iki tok. Amin. Pasti banyak kesalahan kesilapan terutama kula. Soalnya pernah jenengan ketemu kula niku kira-kira sing kaya dosane kula apa jenengan? Kula soalnya apa? Nek jenengan ketemu kali kula sing ngomong biasanya jenengan apa kula? Sing ngomong jamaah apa miftah? Miftah berarti sing kaya salahnya mboten jamaah tapi ini soalnya ketemu jenengan kula ngomong. Berarti sing kata salah niku kula kira sesuk nek jenengan ngundang ngaji kula pun kula ngati kula ora bakal ngomong. Jadi jenengan meneng kula meneng jenenge meneng. Setuju? Apa dimulai malam hari ini jenengan meneng kula meneng. Oke. Pasti yang banyak kesalahannya saya. Karena kula sering ngomong. Mila nyuwun jenengan jenengan dari pengajian kepenak langgang wis rumah ketenanan angsal panganan angsal daharan atau foto-foto iya pokoknya lagu lo ini mangan no ada panas ya Allah kenal apa kayak lagu yang bulan itu tanggung jawabnya apa begitu kalau mulai ngomong itu langsung diancam dari Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun dia minta hati-hati lagu iso ngomong iso ngelantur dia jun cangkemu jadi mereka bila dukun mas tani Tony bos wakil muli dong bos pulau begitu ngaji lu langsung diancam kali Gusti Allah kaburat matan indallah yang takulu mala tafalun kemurkaan Allah yang maha dahsyat yang sangat besar ketika kamu ngomong raison lakon ini bila tadi kaya pulau itu lah bon. Padahal kiai ini pun saja jadi orang kudu dicontoh mergo tugas kiai ini pun ngajak nyontoh kanjeng nabi. Jadi sih dicontoh ini pun namun kanjeng nabi mboten kiai menawi kiai ini pun tugasnya ajak-ajak nyontoh kanjeng nabi. Jadi nanti dengan muntut pun supaya api banget orang iso contoh begitu kurung kabar terus minta kecelakaan alah gini orang sakti tiboy tangannya tugel cangkem cangkem oh kiai ini manusia biasa kok. Kulo niki tugase namung ngajak jenengan supaya nyonto kanjeng nabi. Ora kok jenengan kudu nyonto kulo mboten mong kulo ge salah luku. Eh kok kulo ge salah kata salahe kata khilafe. Mila Bapak Ibu mumpung niki kasih Syawal dalam suasana masih lebaran kulo mila berikut istri saya yang tercinta dan satu-satunya. Ya mesti siji kok. sanggup cangkem rokok rokok. Jangan harapkan abang nikah lagi pasti janda. Karena mereka berharap dengan abang. Tapi percayalah, abang tidak akan menikah dengan janda tua. Kalau orang dua tua, ya aku mau dari bisa. Karena aku teracun. Susu kata luar. Lempokkan canggung dulu. Pasti banyak kesalahan kehilangan. Mila nyuwun sewu. Kita ngomong apa kata lagi? Kata. Wong tua kaya aku nih, oke lugu nih. Canom oke salahnya. Bocah cilik oke sanggung nih. Jomblo oke pertanyaan. Kapan nikah? Gampang nih, latar kami para orang tua. Kapan nikah? Aku balas jadinya kapan tuh gampang. Maka itu dari lubuk hati yang paling dalam. Bu, jadinya engkang sampun tidak meriki pas bodoh kalau ini pun apa engkang dari serta absen. Saya ini tidak meriki pun dimawon. Saya tahu bodoh ini ngaco. Berat ya. Insyaallah boleh pulang wakil lagi. Pulang angkat sendiri. Ini pulang wakil lagi langsung. Waktu sinta palsu. Kamu bisa marah bisa. Begitu suruh ngomong dia, pulang dong. Pulang pulang dia itu masalahnya kok boleh dia ganteng. Pulang pulang dia bisa nangis. Apa berhenti? Beruntunglah kula panjenengan sami ini dari jamaah mung rumakne mawon pahala. Bahkan dikatakan asumtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tetapi sedikit yang mau diam. Wong iku ra iso menen pasti akan ada masalah. Suami istri konflik, ngamuk. Umpama salah siji menen kira-kira rampung apa mboten masalah iki? Rampung. Tapi nak sing lanang ngegas biasanya sing wedok blayer. Bu, umpama padha-padha menengi rampung napa mboten? Kalau begitu awake dhewe iki emosi dipenghentikan. Kalau kamu marah segeralah berwudu. Soale napa? Marah itu dari setan, setan itu dari api. Mila begitu jenengan wudu memadamkan api. Wudu rasane nesu adus. Adus rasane nesu kungkum. Masa kungkum ape ngene-ngene iki bojone. Kungkum rasane nesu nyemplung sumur. Marah dalam keadaan berdiri duduk. Duduk rasane ngamuk. Turu. Turu kok rasane mana mama mengkurap. Apa ngene-ngene? Kalau kemudian kita selesaikan dengan diam, maka Rasulullah mengatakan asumtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Tapi ingat wa qalilun fa'ilu, sedikit orang yang bisa diam. Maka selalu saya katakan asumtu hikmah. Diam itu adalah emas. Milo pas bodohi bunda jeruk emas orang yang menang. Apa? Minta emas. Menang. Waktu basir, rasa gableh. Maka sebidang kali, ya bunda kan kan lupa kok jujur lupa udah sama. Kalau masaknya kasih lu mau biar kali. Cie kau bahasa kayu meni. Emangnya LC nyanyi kok nyanyi kan sama itu pengen dengar suaranya bunda kan polisi nolak tujuh bulan itu isinan bapak ada judul kapan misi misi ini. Ya ya mudah, mudah, mudah kita maaf sama jamaah selama ada setahun kesalahan apa tak tentu tapi ngomong benar ya lagi benar lu sebenarnya kalau soalnya benar lepas stres itu pas ngaji lo pas ngaji lo pas selama itu kalau mau jual lu udah kan ya sekarang kayak ada ini atau apa ya ngomong budak sih mau bisu ngiri-ngiri ngai cike-cike matamu saya dan budak di Indonesia S2 sembilan malam di bulan Syawal ini mengucapkan jangan Allah wa iyyakum minal aaidin wal faizin fi kulli amrin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jenengan jawab sama-sama. Betul mau itu deklarasi kok itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jos. Ya sing iki mung sok di sini. Ini lah pengajian kudu ono. Soalnya kan ini gulingan. Hasil. Kalau kepingin itu, takari jamaah bang, kalau ini dari mujadai sabun. Karena kita 10 hari bulan Syawal. Kata si micin, tadi sawalan dus, tadi sawalan bah, kamu masing-masing ngeselah popo. Bila kalau bener ngundang sinten-sinten, kalau nyatir kalau pengen ngaji sawalan bareng, bareng. Muka-muka dan menikah, mergokul orang ngundang sopo-sopo, ngajinya jadi kata. Tapi kata ini hiburan, mergokulnya stres, ini bodoh duit yang rek. Begitu bodoh, itu resi-resian pokoknya. Resi omanya, resi radongnya, resi dompetnya. Nah, bagi hiburan, ayo si bang kalian makasih pergi. Iya, kalau kalian ada unyok di lebih. Dan, jadi belum kalian mau. Kalian mas makasih. Makan sendiri dia vokalis tinggo, si Rusi. Sensei, kopi kamu bisa apa doa? Hei, begitu. Iya. Jadi dia vokalis tinggo, kalian benjolnya. Mas Hansip itu si Budol, Mas Bindu si Ngeroma Sino. Wah mirip. Di si Sipak, di si Sipak. Sama yang Manu. Iya bener. Di Nes. Oh si. Belum, Mas Hansip sama-sama. Baru ini tau, di Manu ngelolong putaman. Alah lucu kalau jadi ini kalau jajan kalian kesulitan itu jadi ini orang itu aduh bagus sih ini bener kita sama-sama itu bagus sampai itu kira-kira ya seorang-seorang atus lah aku kono banget ya aku yang kurang gitu loh esok Bali yang lebih ini lagi kalau saya kan apa ini kemurangan meneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asline puniku jane kula niku mboten ajeng mriki ada dua acara. Cuma saya berangkat tempatnya Bu Miva. Yang satu di anu di apa provinsi di Semarang Riko. Cuma saya berangkat ke sini karena di Semarang belum mungkin diundang berikut. Dan kalau berikin ya, tentu kalau melu berikin gitu. Sekarang pernah diundang. Orang diundang. Tapi saat ini aku kayak tambah nih bu. Tak etang aku kira-kira ono 15.500 setengah. Si setengah atau tahu gus? Si pocong si petak di nomor dia. Halo bu, kalau itu bu. Si menek wit hidup gitu, si menek wit. Oh tak aku sih. Oh tak salah. Anjenengan aku fokus meriki biar tidak pun nanti aku sih. Masa pokoknya kuno bagus yang ngetan itu ngaku sih. Betul ya? Wah, ini gue sih. Kulon pengen sekali-kali si menek tau si anakku melawak. Enggak tuh melawak, biasa tau kayak melawak. Lalu ini tes. Tes pelawak menek tau si anakku. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Rangga jadi siksa menanti. Ini, aku nanya kata bu, kulan aku bu, sarang-sarang ada selawat asyikil sama-sama di Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli dhalimin bi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli Alhamdulillah, senang banget semua yang ada di sini, semuanya menghadap ke sini.